Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali habibahullah ta'ala, ketika beliau menguraikan secara panjang lebar soal kekokohan di atas sunnah, di atas manhaj salaf, beliau habibahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara bentuk dari kekokohan itu adalah yang pertama, al-i'tisamu bihablillah jami'an, berpegang teguh kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala secara bersama-sama. Ini seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah secara bersama-sama, wala tafarraqu, dan jangan sampai bercerai-berai. Ada kalimat yang penting untuk kita garis bawahi, yaitu kalimat secara bersama-sama. Ini adalah kalimat yang penting, karena kita akan benar dalam berpegang teguh kita kepada Quran dan Sunnah, kepada tali Allah Azza wa Jal, ketika kita lakukan itu secara bersama-sama. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah secara bersama-sama. Dengan kebersamaan ada kekuatan. Ketika kita bercerai-berai, maka disitulah letak kelemahan kita. Tidak akan kuat seseorang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah sendirian. Enggak akan kuat. Jangan sampai ada di antara kita yang punya pemikiran, karena banyak fitnah hidup bersama-sama, akhirnya memilih hidup sendiri. Yang penting berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Ini sesuatu yang tidak akan bisa terwujud. Kebersamaan adalah hal yang penting. Oleh karenanya kita dulu pernah mendengar kalimat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini kalimat yang tidak terlalu salah. Memang benar. Bersatu kita teguh artinya dengan persatuan, dengan kebersamaan kita akan menjadi kuat. Tetapi saat kita bercerai-berai, saat kita berjalan masing-masing, maka kita akan menjadi lemah. Kita berjalan sendiri-sendiri, tidak peduli dengan yang lainnya, tidak mau mendengarkan bimbingan ulama, enggak mau mendengarkan arahan asatidzah, celaka. Enggak akan selamat. Walaupun bahasanya yang penting berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Tidak. Enggak begitu. Maka Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala menekankan bahwa di antara bentuk kekokohan itu adalah berpegang teguh kepada tali Allah secara bersama-sama. Ini yang ditekankan oleh beliau secara bersama-sama. Jangan bercerai-berai, jangan sendiri-sendiri. Ya. Tapi bersama-sama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti wali selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata beliau adalah al-istiqamatu, istiqamah. Di antara bentuk kekokohan adalah istiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Istiqamah itu adalah berjalan di atas jalan yang lurus. Berjalan di atas jalan yang lurus. Tidak berbelok ke kanan, tidak juga berbelok ke kiri. Amalkan setiap perintah agama dengan benar. Dalam situasi dan kondisi apapun. Sekali di atas sunnah, tetaplah terus berusaha untuk di atas sunnah. Karena ajaran Islam ini tidak berubah-ubah. Dari dulu sampai sekarang, sama. Tetap seperti itu. Utuh. Nggak berubah. Kalau dulu dikatakan A, maka sampai sekarang pun tetap A. Kalau dulu B, sampai sekarang pun tetap B. Kalau dulu haram, sampai sekarang pun tetap haram. Kalau dulu tidak boleh, sampai sekarang pun tidak boleh. Kalau dulu halal, sampai sekarang pun halal. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita istiqomah di atasnya. Kalau orang sudah mulai goyah, tidak lurus lagi, bersamaan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah, ini menandakan tidak ada istiqomah di dalam dirinya. Apalagi kalau sampai pada tingkatan menganggap sesuatu yang mungkar jadi ma'ruf, atau yang ma'ruf jadi mungkar. Inilah hakikat daripada kesesatan. Dan inilah yang disebut dengan talawun dalam agama. Anta arif ma kunta tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif. Engkau ingkari sesuatu yang sebelumnya engkau anggap hak. Dan engkau anggap hak sesuatu yang sebelumnya engkau anggap sebagai perkara yang mungkar. Inilah talawun dalam agama, kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Dan inilah haqqud dalalah, kesesatan yang sesungguhnya. Di masa-masa yang seperti sekarang ini butuh sekali untuk kita tetap istiqomah. Inilah kekokohan. Istiqomah. Jangan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Apa yang kita yakini dulu sebagai sebuah kemungkaran, maka tetaplah seperti itu. Yang mungkar adalah mungkar. Yang ma'ruf adalah ma'ruf. Yang hak adalah hak. Yang batil adalah batil. Jangan kemudian seseorang mengatakan, memang dulu saya beranggapan bahwa ini tidak boleh. Tetapi melihat situasi dan kondisi, maka saya beranggapan ini hal yang wajar dan boleh. Sah-sah saja dilakukan pada zaman sekarang ini. Demi kepentingan umat. Masya Allah. Bahasanya demi kepentingan umat. Lihat. Demi kepentingan umat. Sesuatu yang dulunya ya, diyakini sebagai sebuah kemungkaran. Kemudian dinyatakan sekarang sebagai perkara yang ma'ruf. Waliyadu billah. Para salaf, ikhwanabiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak seperti itu dalam cara beragama mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata para ulama yang lainnya, enggak ada ceritanya. Para salaf itu rujuk dari apa yang telah diyakininya. Gak ada ceritanya. Rujuk dari sesuatu yang telah diyakininya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in seperti itu kenyataannya. Ketika Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, adakah para pengikut Muhammad setelah mereka mengikuti ajaran Muhammad kemudian merasa gerah dan akhirnya keluar mengingkari apa yang telah diajarkan oleh Muhammad? Kata Abu Sufyan, enggak ada seperti itu. Kata Raja Heraklius, demikianlah keimanan kalau sudah merasuk ke dalam dada. Dia akan mengakar kuat di dalamnya. Maka sesuatu yang menjadi prinsip harus kita pegang kuat-kuat sampai kapanpun. Jangan dilepas. Jangan memiliki warna yang lain. Karena Islam itu hanya satu warna. Jangan kemudian mencoba untuk ngasih warna yang lain sehingga banyak warnanya. Maka istiqamah adalah hal yang penting guna mewujudkan kekokohan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzal 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah tsumma istaqamu, rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dan membisikkan kepada mereka agar kalian tidak perlu takut dan kalian tidak perlu bersedih hati. Soal istiqomah ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala secara khusus perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengannya. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah engkau seperti yang telah diperintahkan kepadamu. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu kalimat saja di dalam Islam. Aku enggak akan bertanya kepada yang lainnya kecuali kepadamu. Kalimat apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, istiqomah setelah itu. Penting istiqomah ini. Rugi kalau kita hanya tahu saja kalau manhaj salaf itu manhaj yang benar. Kalau kita mengenal manhaj salaf berarti kita mengenal kenikmatan yang besar. Kalau cuma sampai seperti itu saja, rugi. Hanya sebatas itu saja rugi. Jangan sampai di situ. Harus kita lanjutkan berikutnya. Apa? Jaga. Kokohkan diri kita di atasnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, adalah adamu mujawazatil had. Jangan sekali-kali melampaui batasan. Jangan sekali-kali melampaui batasan. Dan jangan melakukan kezaliman. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan sekali-kali kalian ghulu dalam persoalan agama kalian. Ghulu adalah mujawazatul haddi, melampaui batasan. Jangan melampaui batasan. Jangan ghulu. Jangan melakukan kezaliman. Segala sesuatu itu ada batasannya. Ada ketentuannya. Syariat Allah ada ketentuannya. Ada aturan mainnya. Soal akidah juga sama. Soal ibadah juga sama. Kullu syai'in madbut. Segala sesuatu itu ada ketentuannya. Enggak boleh kita melampauinya. Seperti yang antum ketahui, dulu pernah ada beberapa sahabat yang mencoba mencari-cari tahu soal bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka datang, mereka melihat, mencari tahu ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mereka mendapatkan keterangan secara global soal bagaimana hebatnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhirnya timbul keinginan di antaranya. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa aku akan berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Yang lainnya mengatakan aku akan terus menerus begadang, gak akan tidur untuk melakukan qiyamul lail. Kemudian yang lainnya, yang ketiga, mengatakan aku gak akan menikahi wanita demi untuk konsentrasi dalam melakukan ibadah. Sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditegur oleh beliau. Karena sikap-sikap yang seperti ini akan membuat seseorang tidak lagi kokoh nanti di atas agamanya. Ini bukan hal yang sepele. Sekalipun kaitannya dengan soal ibadah, tetapi ini bukan hal yang sepele, karena ini bisa menyebabkan seseorang tidak lagi kokoh di atas agamanya. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian yang mengatakan tadi ini dan itu. Mereka mengatakan iya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tahukah kalian bahwa tidak ada yang lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dari kalian selain aku? Sementara aku tidur, aku sholat malam, aku berpuasa, aku berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam beberapa kesempatan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada kesemangatan yang salah dari kalangan sahabat-sahabatnya dalam ibadah, ditegur oleh beliau. Tidak dibiarkan. Semua ini beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam rangka menjaga kekokohan. Oleh karena itu di antara para salaf ada yang mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun min ikrarin fil bid'ah. Sederhana dalam mengamalkan sunnah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak tapi dalam kebid'ahan. Yang paling penting adalah tidak melanggar aturan syariat. Itu. Semangat boleh, tetapi harus terkontrol. Semangat boleh, tapi harus terbimbing. Karena segala sesuatu kalau tidak terbimbing akan ngawur. Akan ngawur. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah memberikan isyarat agar dalam beragama itu kita harus terbimbing. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri jika kalian tidak tahu. Ini artinya agar ketika kita melaksanakan perintah agama itu betul-betul terbimbing. Dalam mengamalkan sunnah terbimbing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. selain tidak boleh melampaui batasan, juga tidak melakukan kezaliman. Tidak melakukan kezaliman dan cenderung mengikuti orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang berbuat zalim itu ada dua golongan, kata Syekh Rabi. Yang pertama, yang berbuat zalim yang kaitannya dengan muamalah antar sesama, melanggar kehormatan sesama, merampas harta sesama, atau sampai pada tingkatan menumpahkan darah waliyaubillah. Ini zalim. Ini zalim. Kemudian yang kedua adalah zalim dalam agama. Melakukan kezaliman di dalam agama. Apa yang dimaksud dengan melakukan kezaliman di dalam agama? Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, melakukan kezaliman di dalam agama bil bid'i wal dalalat, dengan melakukan kebid'ahan dan kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk cenderung, condong mengikuti orang-orang yang melakukan kezaliman. Di Quran surat Hud ayat yang ke-113 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan sekali-kali kalian condong, cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim sehingga menyebabkan kalian tersentuh oleh api neraka. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan mengikuti jalannya orang-orang yang zalim. Dalam artian banyak merugikan manusia dalam muamalahnya. Jangan juga cenderung kepada orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan kesesatan. Karena semua ini bisa menyebabkan hilangnya kekokohan. Setiap orang yang melanggar kehormatan kaum muslimin disebut zalim. Wa kullu mubtadi'in zalimun, dan setiap mubtadi juga zalim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara bentuk kekokohan adalah ad-dukhulu fil islami kafatan, masuk ke dalam Islam secara kafah. Amalkan Islam secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Secara totalitas. Al-Syekh Rabi hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, di antara bentuk masuk ke dalam Islam secara kafah adalah tablighu kulli ma ja'a bihin nabi wat tahdhiru min kulli ma hadara minhu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ولا ندخل في السلم كافة ولا نخالف خطوات الشيطان إلا بهذا. التبليغ كل ما جاء به النبي. Menyampaikan semua yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wattahdhir, dan memperingatkan segala hal yang telah diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang datang dari beliau disampaikan. Setelah sebelumnya tentu saja diamalkan. Dan apa yang diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus disampaikan kepada umat. Kata beliau hafizahullah ta'ala, la nadkhul fi silmi kafah illa bihada. Kita tidak dikatakan masuk ke dalam Islam secara kafah kecuali dengan ini. Semua yang disampaikan, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, diamalkan, dan memberikan peringatan terhadap segala hal yang telah diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, ma min nabiyyin qabli illa kana haqqun alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhira sharra ma ya'lamuhu lahum. Aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada seorang nabi pun sebelum aku, melainkan sudah menjadi hak atas nabi itu untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang diketahuinya bagi mereka, dan mengingatkan dari segala keburukan yang telah diketahuinya kepada mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang kepada kita tidak hanya mengajarkan soal kebaikan, tetapi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memberitahukan segala hal yang menyangkut keburukan. Kebaikan diajarkan, keburukan diperingatkan. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke tengah-tengah umatnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam, berarti kita harus mengetahui kebaikan dan juga mengetahui keburukan. Mengamalkan dan menyampaikan segala hal yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam secara utuh, tanpa dikurangi. Tanpa diberi tambahan. Tapi secara utuh. Ini yang disebut dengan kafah. Dan menjauhi segala hal yang telah diperingatkan oleh beliau dari keburukan-keburukan. Secara utuh. Secara menyeluruh, tidak dipilih-pilih. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah masuk ke dalam Islam secara kafah dalam artian yang telah disebutkan tadi, maka akan terpisah antara yang hak dengan yang batil. Enggak ada lagi iltibas, tidak ada lagi campur baur di situ. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran. Katakanlah bahwa kebenaran telah datang. Dan kebatilan akan tersingkir. Akan hancur. Jadi terpisah antara yang hak dengan yang batil. Kalau kita mengamalkan Islam secara kafah, maka di samping kita mengamalkan yang hak, kita akan menjauhi yang batil. Di samping kita akan mengatakan yang hak adalah hak, maka kita juga akan mengatakan bahwa yang batil adalah batil. Kita tidak akan pernah mengatakan yang hak ada sedikit batilnya, yang batil ada sedikit haknya. Tidak. Kalau masih seperti itu berarti belum masuk ke dalam Islam secara kafah, secara total. Wah, subhanallah, ada banyak orang di zaman sekarang ini yang justru berupaya mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan untuk melegalkan kebatilan mengambil dalil dari perkara yang hak. Ini yang jadi masalah. Yang batil dilegalkan dengan dalil dari perkara yang sesungguhnya hak. Ini yang jadi masalah. Sehingga yang pada awalnya meyakini itu batil karena ada dalil jadi hak. Kan repot. Padahal dalil yang ada itu untuk menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Enggak ada satu dalil pun yang datang yang bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bisa melegalkan kebatilan. Lah, abadan. Sama sekali tidak. Nah. Dalil itu Quran, Sunnah, kemudian ijma' ulama, qiyas, dan fatwa-fatwa ulama juga dalil. Sekarang berapa banyak orang yang memutarbalikkan fatwa ulama? Untuk apa? Melegalkan sesuatu yang batil. Dicari fatwa ulama. Sekiranya ada fatwa-fatwa yang cocok, diterapkan pada perkara yang sesungguhnya itu perkara yang batil. Yang lebih mirisnya, orang yang melakukannya tahu kalau itu hal yang batil. Sehingga dulu dia tidak pernah melakukan itu. Tapi sekarang berbeda keadaannya. Ini yang lebih jadi masalah lagi. Di mana kekokohannya? Ingat, ini gambaran tidak adanya kekokohan. Padahal berpegang teguh kepada manhaj salaf itu membutuhkan ini, membutuhkan sesuatu yang disebut dengan as-sabat, kekokohan. Tanpa itu, enggak ada siapapun yang bisa bertahan di atas manhaj yang hak ini. Dan sekali lagi, as-sabatu biadillah. Kekokohan ada di tangan Allah. Itu kaitannya dengan taufik. Kaitannya dengan taufik. والتوفيق بيدله توفيق ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wama tawfiqi illa billah. Kalimat yang selalu diucapkan oleh para anbiya, para rasul, wama tawfiqi illa billah. Aku tidak mendapatkan taufik ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu sombong. Jangan terlalu sombong mentang-mentang mengetahui kebenaran, mengetahui banyak dalil, mengetahui banyak fatwa-fatwa ulama. Akhirnya bermudah-mudah dalam sesuatu. Sepertinya fatwa ulama ini pas untuk bisa kita terapkan di zaman sekarang. Nah, dipakai. Karena memang ada bahasa-bahasa yang nampak seperti itu zahirnya. Waliyullah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang menuntut untuk diamalkan. Kata para salaf, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu selalu mengajak agar diamalkan. In ajaba wa illa irtahala. Kalau dipenuhi ajakannya, maka ilmu akan tetap ada. Tetapi kalau diabaikan, irtahala, ilmu akan tiada. Ilmu itu sesuatu yang diamalkan, bukan sesuatu yang ditulis, bukan sesuatu yang dihafal. Ilmu itu bukan sekedar wawasan. Tapi ilmu lebih dari itu semuanya di dalam Islam. Ya. Kalau ilmu-ilmu dunia sih tidak masalah. Hanya sekedar jadi wawasan. Hanya sekedar sesuatu yang tertuang dalam buku-buku catatan. Hanya sesuatu yang dihafal. Tapi kalau ilmu din, kalau ilmu syar'i, tidak begitu. Karena pada kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah kita membawa ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq. Dengan membawa al-huda, petunjuk hidayah, wa dinil haq, dan agama yang benar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-huda, hidayah, petunjuk yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Wa dinil haq, sedangkan agama yang benar yang dimaksud di sini adalah al-amalus saleh. Jadi Nabi datang itu membawa ilmu dan amal. Maka isi daripada Islam itu sendiri adalah ilmu dan amal. Ya. Kalau kita mengetahui Islam hanya baru sebagai wawasan saja, berarti kita belum masuk ke dalam Islam secara kafah. Kita belum masuk ke dalam Islam secara kafah. Dan banyak orang yang mampu untuk seperti itu. Bukan hanya ahlu sunnah saja. Bahkan selain ahlu sunnah. Subhanallah. Tidak sedikit yang punya wawasan luas. Bahkan hafal hadis, hafal Al-Quran. Menyebutkan Al-Quran cukup dengan halaman nomor ayatnya. Nomor suratnya. Banyak, tidak sedikit yang seperti itu. Tapi apakah orang yang seperti ini dinyatakan sudah masuk ke dalam Islam secara kafah? Tunggu dulu. Tidak hanya itu yang dimaukan di dalam Islam. Karena Islam bukan soal wawasan saja. Tapi Islam soal bagaimana seseorang berada di atas ajaran dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam itu soal sunnah. Kita tidak perlu terpedaya, tidak perlu kagum dengan seseorang yang ketika bicara hebat Qur'annya, hebat hadisnya, kalau dia tidak mengenal sunnah. Enggak ada apa-apanya, enggak ada artinya. Karena Islam tidak sebatas itu. Islam itu bil huda wa dinil haq. Petunjuk dan agama yang benar. Ilmu dan amal. Apa artinya seseorang hafal Quran, hafal hadis, tetapi dalam fatwa-fatwanya, dalam keterangan-keterangannya, dalam pernyataan-pernyataannya, justru banyak bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi masuk ke dalam Islam secara kafah tidak seperti itu. Masuk ke dalam Islam secara kafah itu, kalau seseorang sudah punya pengetahuan soal Islam, maka harus menyampaikan sesuatu secara utuh, sebagaimana datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh. Jangan dimanipulasi, jangan diakal-akali. Kalau memang keterangannya tidak boleh, ya katakan tidak boleh. Jangan kemudian bersiasah, berpolitik. Jangan sampai, memang kalau kita melihat hadis ini, isinya adalah larangan, tetapi ada perkataan para ulama, ada pendapat para ulama yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hasil akhirnya ya enggak apa-apa, tidak melakukan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. La ilaha illallah. Padahal sebagai seorang muslim, kewajibannya adalah taqdimu qaular rasul, mendahulukan ucapan rasul ala kulli qaulin, di atas ucapan siapapun. Kemudian yang disebut masuk ke dalam Islam secara kafah adalah yang memberikan peringatan, memperingatkan sesuatu yang memang telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan yang batil adalah batil, mengatakan yang bid'ah adalah bid'ah, mengatakan yang salah adalah salah. Sekarang ini kan banyak orang yang berat untuk bisa seperti itu. Memang disinilah ujiannya, disinilah ujiannya. Banyak orang yang berat mengatakan yang salah adalah salah. Orang yang tahu kalau itu salah, berat mengatakan salah. Akhirnya ketika dihadapkan kepada dua persoalan atau kepada satu persoalan, banyak yang jawabannya ini boleh, itu boleh. Mau seperti ini, mangga silahkan. Mau seperti ini juga, mangga silahkan. Gak masalah. Yang salah apa? Yang salah yang tidak seperti itu. Tidak seperti ini, tidak seperti itu. Nah. Ini namanya tidak berada di atas keyakinan yang benar. Ya. Karena yang hak itu satu. Yang benar itu satu. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Enggak ada setelah yang hak itu kecuali yang sesat. Setelah yang benar itu enggak ada kecuali yang salah. Kalau tidak benar salah, kalau tidak salah benar. Jadi kalau salah ya katakan salah. Kalau batil ya katakan batil. Kalau bidah ya katakan bidah. Kalau haram katakan haram. Jangan bidah sedikit sunnah. Haram sedikit halal. Lah. Gak boleh seperti itu. Nah. Dari apa yang kita sampaikan tadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kita bisa mengambil gambaran bahwa orang yang tidak menampakkan keyakinan di dalam agamanya adalah orang yang tidak kokoh. Orang yang tidak kokoh. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah masuk ke dalam Islam secara kafah. Ini perkara yang penting. Jangan mengamalkan Islam hanya sebagian-sebagiannya saja. Amalkan Islam secara utuh, secara menyeluruh. Amalkan sunnah secara utuh, secara menyeluruh. Pegang kuat-kuat manhaj ini. Dalam prinsipnya, dalam akidahnya, dalam muamalahnya, dan dalam ibadahnya. Dalam segala halnya. Dan kita tidak boleh talawun. Kata Syekh Rabi, Habibullah Ta'ala selanjutnya, adalah bahwa di antara bentuk kekokohan, ada mutalawun. Tidak talawun. Tidak main-main di dalam agama. Fa inna dinallah wahid. Sebab agama Allah itu satu. Tidak banyak warna. Maka jangan main-main. Jangan talawun. Kalau seseorang mulai nampak warna, nampak tidak ada kekokohan dalam dirinya, ini pertanda tidak lama lagi ia akan jatuh dalam kesesatan. Dan akan meninggalkan perkara yang hak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, falyahdharil mu'min min at-talawun. Seorang mukmin hendaknya waspada dari sikap talawun. Li'annahu min asbabiz zayg wadh-dhalal. Sebab talawun itu termasuk di antara sebab-sebab yang akan mengantarkan pada penyimpangan dan kesesatan waliyahubillah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, ketika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hati-hatinya. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala palingkan hati sebagian manusia? Jawabannya adalah karena mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka berpaling. Maka ketika mereka berpaling, kata Allah, azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hati-hati mereka. Jadi jangan main-main. Harus kuat. Berpegang pada prinsip yang jelas. Dalam hal apapun. Jangan lalai. Jangan mulai ada perkara yang disepelekan dari perkara-perkara yang prinsip. Kalau seseorang sudah mulai menyepelekan sekian dari perkara-perkara prinsip, maka akan membuatnya menyimpang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ini dalilnya. Dan ini hukuman. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya adalah hukuman. Azazallahu qulubahum, Allah memalingkan hati-hati mereka. Ini sebagai bentuk hukuman kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang membuat mereka berpaling. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lihat. Soal orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam hati-hati mereka ada penyakit. Memang pada awalnya ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan penyakit itu. Allah bikin semakin parah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lakukan itu? Sebagai bentuk hukuman kepada orang-orang yang memang dalam hatinya sudah ada penyakit. Jadi kesalahan itu sesungguhnya dibuat oleh diri sendiri. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam keburukan, maka yang menyebabkannya adalah kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, jangan lakukan kesalahan. Ya. Jangan lakukan kesalahan. Karena kesalahan apapun, pada dasarnya disebabkan oleh diri kita sendiri. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Kejelekan, keburukan itu tidaklah disandarkan kepadamu, ya Rabb. وَمَا أَصَبَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Musibah apapun yang menimpa kalian, itu disebabkan oleh karena ulah kalian sendiri. Kalian menyimpang, itu karena kalian yang melakukannya, yang menyebabkannya. Kalian kokoh, itu juga karena kalian yang melakukan upaya agar bisa kokoh. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kata Allah, kami sudah beri dua jalan kepada manusia. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jalan yang benar dan jalan yang salah. Tinggal kita mau pilih jalan yang mana. مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Kata Allah, siapa yang beriman, beriman. Siapa yang kufur, kufurlah. Nah, kalau kita mau kokoh di atas manhaj ini, lakukan upaya-upaya. Ya. Agar bisa seperti itu, sehingga kita dapat merasakan nikmat manhaj salaf ini hingga akhir dari kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri di atas Islam, di atas sunnah, di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang diuraikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.